Hasan ngon Hussein chu cho di Nabi Anne Ba Siti Fatimah Zura syahid di Hussein de ma dalam perang syahid di Hasan inong bituba Hasan ngon Hussein chu cho di Nabi Anne Ba Siti Fatimah Zura syahid di Hussein de ma dalam perang syahid di Hasan inong bituba Laila Majnun nyang tu bahasan ke nong rayuan di pebaraja kat tempo lako hai putih licin ulun mekawin dudongan gata kat tempo lako hai putih licin ulun mekawin dudongan gata ih di poh lako dudohan di tem cuk Laila cukin ke raja inong bro pie lahingon batin raja pizalim pengaruh jiba Hasan ngon Hussein cu cho di Nabi Anne Ba Siti Fatimah Zura syahid di Hussein de ma dalam perang syahid di Hasan inong bituba Hasan ngon Hussein cu cho di Nabi Anne Ba Siti Fatimah Zura syahid di Hussein de ma dalam perang syahid di Hasan inong bituba Laila Majnun nyang tu bahasan kenong rayuan di pebak raja kat tempo lako hai putih licin ulun mekawin dudongan gata kat tempo lako hai putih licin ulun mekawin dudongan gata ih di poh lako dudohan di tem cuk Laila cukin bengeh ke raja inong bro pie lahingon batin raja pizalim pengaruh jiba Lagenyo ancho lon mun ba e karo ie mata melah tadate lon nyo sawa betana mahaba ada ahana le negisa lepas sakit nyangka ulun rasa netinggal lon nyo sawa bejihana mebacut pihan murhada e jede bemada kasih bedile ube na nyangka lage bungong kalaye anale beka mala datang segela yang puto batalo di pupola maalam awan ba lage bungong kalaye anale beka mala datang segela awan ba te la geño ancho lon munun ba e karo i mata mela tada te lon nyo sawa betana mehaba ada ahana le negisa lepata sakit nyangka ulun rasa netinggai lon nyo sawa bejihana mebacut pihan murhada ejud bumemada kasih pedile ube nanyangka lage bungong kalaye anale beka mana datang segela yang puto batalo di pupo lama alama awan ba lage bungong kalaye anale beka mana segala yang puto batalo di kupolam alam awan ba lage bungong kalaye anale beka mana datang segala yang puto batalo di kupolam alam awan ba lage bungong kalaye anale beka mana datang segala yang puto batalo di kupolam alam awan ba. Kisah sabuh riwayat kisah barodat di Aceh Raya lam karu Aceh timungon barat ngon barat di sabuh tempat nuno caritra sidro anu di mosi ada lam jejer saat dua ngon poma ditanyong ba ama ayah jinopat dilona rindu tat kena Jak sedot awat keraya nyoka meninggai mepat kejirat ulun jak siat lun baca doa hudep di poma oh tandi Jatung upah nun bibu gata Kanasib danyo Kenda ba Allah Adapi susah Tetap nun sabar Sabar ngon tabah dudo bahagia dalam ke doa kaniba Allah ube musibah musibah be letro deka Aceh be aman be lero dara dara seramo Mekah Mekah bukong agama seramo Mekah Mekah bukong agama sare bertepat panjang sadu ale ule besabe tanyo medike seni budaya sadu ale ule besabe tanyo medike seni budaya bajamun jino jamun ka ake kutangan digle galak bukan le utangan digle ngan digle film diputar hiburan donya hai donya galak bukan le utangan digle ngan digle film diputar ane mir carang ni pak buat jahe morala dumurule iman binasa ane mir carang ni pak buat jahe budaya kape hai kape rame nyang hawa budaya islam hai islam hana mudle budaya kape hai kape rame nyang cinta menurut tau jamun ka ake ba gamba jahe pelale Jino jamun ka ake utangan dike dike kurang na budaya Islam sayang ara perule budaya kape rame nyang hawa budaya Islam sayang ara perule budaya kape rame nyang hawa hiburan donya konle utangan digle ngan digle film diputar hiburan donya hai donya gala abu konle utangan digle ngan digle film diputar ane mir carang ni babu

dalam talago pacah parang nagari baki orang pulang batin ko timpu. Jadi paling jadi akan jadi dalam rimbo kalah balari batu nang josipu idi tepi ai syali hewan jali jali abaknya tu nyatu sah mange syai kalama kalama indak bapikir duduk malam malam yang simben ba ado kopi limpiang sagu ange ange ko ado labi bakanai. Ulang pulang batin ko timpu hujan rinti-rinti lawak masih dalam talago pacah parang nagari baki ulang pulang batin ko timpu jadi paling jadi akan jadi dalam rimbo kadah balari batu nang joshibu idi tepi ai syali hewan jali jali abaknya tu nyatu sah mange syai kalama kalama indak bapikir duduk malam-malam yang simben ba ado kopi limpiang sagu ange ange ko ado labi bakanai de ayo baragam baragam lah hilang gali hahi hahi hahi hahi terlalu panjang, cambuknya banyak tiada. yang kelam dan dingin, bukan kepalang. Dengan siapa lawan berbincang? Manusia bimbang curiga, terbanglah ia menjelajahi dunia. Putih sayapnya melambai cinta damai, bersamanya kibaran panji. Panji hidup bersama. Merpati putih, jelajahilah dunia ini. Hembuskan udara baru yang kau hirup dari malam. Biar bunga, bunga-bunga mekar menguntum. Biar bibir-bibir segar, segar tersenyum. Manusia bimbang curiga, terbanglah ia menjelajahi dunia. Putih sayapnya melambai cinta damai, bersamanya kibaran panji. Panji hidup bersama. Merpati putih, jelajahilah dunia ini. Hembuskan udara baru yang kau hirup dari malam. Biar bunga, bunga-bunga mekar menguntum. Biar bibir-bibir segar,

ga ba ulama na sugle do sa taja uara na sucepat ba padang masya selawat bena akan Muhammad na sucepat ba padang masya selawat bena akan Muhammad na suge tanyo ta mau ciruga tamitariza ubahazara na suke anu bejut belaga begata jaga bejingkat dingkat na suke anu bejut belaga begata jaga bejingkat dingkat na suke bude tamong ale tentra na su penjara bobot bot kapla na suke pangpo nak suka papa cemarut bubrat nak suka pade mugole paya nak suka kaya benata hima nak suka aman lam rumah tangga besep belanja menurut babat nak sube karung ngong-ngongan dusya darah magona hai cuda latila na sunu saya boleh tuan sa makong tapu-tapu wo begadra ke malim ja ba ulama na sugle dosa ta ja uara na su cepat ba padang masya selawat bena akan Muhammad na su cepat ba padang masya selawat bena akan Muhammad na suge tanyo ta mau ciru tamitariza ubahazara na suke anu bejut belaga begata jaga bejingkat dingkat na suke anu bejut belaga begata jaga bejingkat dingkat na suke bude na su penjara bobot-bot kapla na su ke pangpo bubla harta na su ke papa cemarut bubrat na su ke pade mugole paya na su ke kaya benata hima na su ke aman lam rumah tangga besep belanja menurut hai cuda betila-tila na sunu saya boleh tuan sa makong tapu-tapu wo begadra.